Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Qalam sampai pada ayat yang ke-41. Kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya, yakni ayat yang ke-42 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari disingkapnya betis dan mereka dipanggil atau diseru untuk bersujud, fala yastati'un, dan mereka tidak mampu, tidak kuasa untuk bersujud. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Khashi'atan absaruhum, pandangan mereka dalam keadaan tertunduk. Tarhaquhum dhillah, juga mereka diliputi dengan kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud, dan sungguh dahulu mereka dipanggil untuk sujud. Wa hum salimun, dalam keadaan mereka salimun, sehat, sejahtera. Yakni dulu mereka di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sehat, akan tetapi mereka enggan bersujud. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan dua ayat ini. Ai, kata beliau, idza kana yaumul qiyamah wan kashafa fihi minal qalaqil wazzalazil wal ahwal ma la yadkhulu tahtal wahmi. Apabila hari kiamat nanti dan tersingkap sebagian al-qalaqil, kerisauan, wazalazil dan kegoncangan, wal ahwal dan huru-hara yang mengerikan, ma la yadkhulu tahtal wahmi, yang tidak bisa dibayangkan dalam pikiran. Sangat dahsyatnya kegoncangan, kengerian, dan kerisauan pada hari tersebut. Yakni pada hari kiamat. Keadaan yang tidak bisa dibayangkan. Keadaan yang tidak masuk dalam pikiran. Wa atal bari li faslil qadha baina ibadihi wa mujazatihim. Kemudian Allah datang untuk memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Allah datang untuk memutuskan perkara hamba-hambanya dan untuk membalas amal perbuatan mereka. Fakashafa an saqihi al-karimati allati la yushbihuha syai'un. Maka Allah menyingkap betisnya yang mulia, yang tidak serupa dengan sesuatu apapun. Waro al khalaiku min jalalillahi wa azamatihi ma la yumkinu ta'biru anhu. Kemudian para makhluk melihat keluhuran Allah dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yumkinu ta'biru anhu, yang dimana keluhuran dan keagungan tersebut tidak dapat diungkap dengan kata-kata. Dan ini suatu hal yang harus kita imani. di mana pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan datang memberikan keputusan kepada hamba-hambanya dan membalas amal perbuatan mereka. Dan di sini terdapat faedah sifat datang, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala datang untuk memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Dan juga Allah menyingkap betisnya yang mulia, yang tidak serupa dengan sesuatu apapun. Yang jelas, sifat tersebut tidak sama dengan makhluknya. Dan kita wajib untuk menetapkannya tanpa mentakwilnya, tanpa mentaktilnya, tanpa mentasybih atau mentamsil atau mentakyifnya. Dan di saat itulah yauma yukshafu an sakin, pada hari disingkapnya betis, wa yud'auna ila sujud fahina idzin, ketika itulah mereka diseru untuk bersujud kepada Allah. Yud'auna ila sujudi lillah. Fayasjudul mu'minuna alladzina kanu yasjuduna lillahi taw'an wa ikhtiyaran. Maka orang-orang yang beriman yang dulu mereka di dunia selalu sujud kepada Allah karena ketaatan dan atas dasar sukarela dari mereka, ya. Yani karena taat dan sukarela dari mereka, yani orang-orang yang beriman ketika disuruh sujud mereka sujud, ya. Orang-orang yang beriman yang dulu ketika di dunia sujud, maka mereka dapat sujud ketika itu. Wa yadhhabul fujjarul munafiquna liyasjudu. Kemudian orang-orang keji dan orang-orang munafik juga mereka berusaha untuk sujud. Fala yastati'un al-inhina. Tetapi mereka tidak sanggup untuk membungkuk. Wa hadzal jazaa'u min jinsi 'amalihim. Dan balasan seperti ini adalah sesuai dengan jenis perbuatan mereka. Fa innahum kanu yud'auna fid dunya ila sujudi lillah wa tauhidihi wa ibadatihi wa hum salimun la illata fihim fa yastakbiruna an dhalik wa ya'baun. Karena mereka dulu di dunia dipanggil dan diseru untuk sujud kepada Allah dan diseru untuk mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah, ya. Dalam keadaan mereka salimun, sehat, tidak ada penghalang, la illata fihim, tidak ada penyakit pada mereka yang bisa menghalangi mereka sujud, tidak ada. Faistakbirun an dzalik, tetapi mereka sombong, tidak mau sujud, ya. Wayakbaun, dan enggan, ya, dipanggil dengan suara azan untuk sholat, enggan untuk melaksanakan sholat. Maka di akhirat nanti ketika mereka diseru untuk sujud, mereka tidak bisa sujud. Ya. Karena di dunia pun mereka ketika dipanggil untuk sujud, untuk sholat, mereka enggan, ya, untuk memenuhi panggilan tersebut. Fala tas'al yauma idzin an halihim wa su'i ma'alihim. Maka jangan kamu tanya di hari itu nanti, ya, orang-orang munafik dan yang semodel dengannya. Jangan kamu tanya pada hari itu nanti tentang mereka, ya, ini tentang keadaan mereka dan tentang akibat buruk mereka. Fa innallaha qad sakhita 'alaihim, sungguh Allah telah murka kepada mereka. Wa haqqat 'alaihim kalimatul 'adzab, dan telah berlaku pasti ketetapan azab atas mereka. Wa taqatta'at asbabuhum, dan telah terputus hubungan-hubungan di antara mereka. Telah terputus sebab-sebab. Walam tanfa'hum an-nadamatu wal-i'tizaru yawmal qiyamah, dan tidak bermanfaat lagi bagi mereka an-nadama, penyesalan, wal-i'tizar, juga alasan-alasan, ya. Tidak bermanfaat dan tidak berfaedah lagi penyesalan dan alasan pada hari kiamat nanti. Fa fi hadza ma yuz'ijul quluba 'anil maqami 'alal ma'asi. Maka dalam penjelasan ini tentunya terdapat hal yang yuj'ijul qulub, hal yang menakutkan hati, anil maqami 'alal ma'asi, untuk melakukan kemaksiatan. Takut kita untuk melakukan kemaksiatan. Wa yujibu tadaruka muddatal imkan, dan mendorong untuk tadaruk, untuk bertaubat, memperbaiki keadaan, muddatal imkan, selama masih dimungkinkan. Nah, dua ayat yang mestinya menjadi pelajaran penting bagi seorang mukmin, yang menjadikan hati seorang mukmin takut ketika hendak melakukan kemaksiatan. Yauma yukshafu an sad wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hari disingkapnya betis dan mereka dipanggil untuk sujud, tetapi mereka tidak mampu untuk sujud. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka tertunduk. Mereka diliputi dengan kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dan sungguh dahulu mereka telah dipanggil untuk sujud ketika di dunia. Wahum salimu, dalam keadaan mereka sehat, tidak ada penghalang untuk sujud, akan tetapi mereka enggan sujud. Sehingga pada hari kiamat mereka pun tidak mampu untuk sujud ketika diseru untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman, yang ketika di dunia mereka sujud kepada Allah azza wa jal, ketika mereka dipanggil untuk sujud, mereka memenuhi panggilan tersebut. Maka di hari kiamat nanti ketika mereka dipanggil untuk sujud, mereka dapat sujud. Adapun orang-orang fajir, orang-orang munafik, mereka berusaha keras untuk sujud, fala yaqdiruna ala sujud, tetapi mereka tidak mampu untuk sujud. Wa takunu zuhuruhum kasoyasil baqar, dan punggung-punggung mereka itu seolah seperti tanduk sapi, keras. La yastati'unal inhina, mereka tidak mampu untuk membungkuk. Demikian keadaan orang-orang munafik dan yang semodel dengan mereka. Dan di sana terdapat riwayat sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakshifu rabbuna an saqihi fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan fayadhhabu liyasjuda fayaudu dhahruhu tabqan wahida. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakshifu rabbuna an saqih, Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap betisnya. Fayasjudulahu kullu mu'min wa mu'minatin. Kemudian sujudlah kepada Allah setiap mukmin dan mukminah, setiap yang beriman, laki ataupun perempuan. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan. Lalu tersisa orang yang ketika di dunia sujudnya karena riya dan sum'ah. Riya. Riya itu ingin dilihat orang. Kemudian orang tersebut memuji dia. Jadi dia menampakkan amalannya supaya dilihat oleh orang, supaya dapat pujian dari orang. Ini namanya riya. Naam. Terjadi pada amalan-amalan yang dilihat. Sedangkan sum'ah terjadi pada amalan-amalan yang didengar. Dia mengeraskan suaranya supaya didengar oleh orang. Kemudian orang tersebut memujinya dan menyanjungnya. Jadi tujuannya adalah pujian dan sanjungan. Tersisa orang yang sujud ketika di dunia karena riya dan sum'ah. Fayadhabu liyasjuda. Dia berusaha untuk sujud. Ini orang yang ketika di dunia sholat tapi tidak ikhlas. Dia berusaha untuk sujud. Faya'udu zuhruhu tabqan wahida. Akan tetapi punggungnya itu kaku. Punggungnya mengeras kaku. Gak bisa sujud. Ini orang yang zahirnya ketika di dunia sholat. Sujud. Tetapi riya atau sum'ah. Tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Di akhirat nanti dia tidak mampu untuk sujud ketika dipanggil untuk sujud. Ketika Allah menyingkap betisnya dan kaum mukminin dan mukminat semuanya sujud. Mereka tidak bisa sujud. Yani mereka yang ketika di dunia sujudnya riya karena riya dan sum'ah. Maka mereka tidak dapat sujud karena kaku dan mengeras punggungnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka sama sekali tidak pernah sujud kepada Allah Azza wa Jal. Maka di sini terdapat pelajaran dan nasihat yang agung bagi kita. Agar senantiasa kita di dunia ini jangan sampai terluput dari kewajiban sujud kepada Allah. Yakni kewajiban menunaikan sholat. Ketika diseru dan dipanggil untuk menunaikan sholat, maka segera tunaikan sholat. Dahulukan perintah Allah Azza wa Jal. Dan di sini juga terdapat faedah agar amalan kita murni dan ikhlas hanya untuk Allah saja. Jangan sampai sholat kita, sujud kita ini di dalamnya ada tendensi-tendensi lain. Dari tendensi dunia atau yang lainnya. Riya ataupun sum'ah. Nas'alullah salama wal'afiyah. Tidak akan bisa sujud nanti di akhirat. Ketika diseru mereka untuk sujud. Orang yang ketika di dunia sujudnya riya atau sum'ah. Maka ikhlaskan. Sujud kita, sholat kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang munafik. Yang ketika di dunia zahirnya mukmin, sholat bersama kaum muslimin, bahkan berjihad bersama kaum muslimin, akan tetapi hati mereka kufur. sehingga mereka ketika diseru untuk sujud di hari kiamat nanti, mereka tidak dapat sujud. Ya. Karena sujudnya mereka karena riya dan karena sum'ah. Tidak mampu mereka untuk membungkuk. Karena punggung mereka seperti soya silbakor. Seperti tanduk sapi keras. Ya, kaku. Ya. Dan ini sebagai balasan yang setimpal atas mereka. Karena mereka ketika di dunia, ketika diseru untuk sujud, enggan untuk sujud. Dan kalaupun ikut sujud, sujudnya riya ataupun sum'ah. Ya. Maka hendaklah dua ayat ini menjadikan hati-hati kita takut kepada Allah. Ya. Kemudian, ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-30, ayat yang ke-43. Ayat yang ke-44 ya. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Fadharni. Dan serahkan kepadaku ya Muhammad. Wa man yukadzibu bihadzal hadis. Orang yang mendustakan Al-Quran ini. Serahkan urusan orang yang mendustakan Al-Quran ini kepadaku. Sanastadrijuhu min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan menarik mereka secara perlahan, berangsur-angsur menuju kepada kebinasaan. Min haitsu la yash'urun. Min haits la ya'lamun, dari arah yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum, dan aku akan memberi tangguh kepada mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya kaidi matin, rencana balasan tipu dayaku matin. Adalah rencana yang kokoh, kuat. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, ai da'ni wal mukadzibina bil Qur'anil 'adzim. Serahkanlah kepadaku orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an Al-'adzim. Ini serahkan urusan mereka kepadaku. Fa inna alayya jazaa'ahum, karena akulah yang akan membalas mereka. Kewajibankulah yang akan memberikan balasan hukuman kepada mereka. Wala tasta'jil lahum, dan jangan engkau ya Muhammad meminta azab mereka disegerakan, jangan. Fa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Karena nanti kami akan menarik mereka secara perlahan berangsur-angsur ke dalam kebinasaan. Dari arah yang tidak mereka ketahui. Istidroj. Istidroj. Dibiarkan mereka hidup senang dalam keadaan mereka kafir kepada Allah. Sampai pada puncak kesenangan mereka. Kemudian Allah timpakan azab kepada mereka. Fanumidduhum bil amwali wal aulad. Kami berikan mereka keluasan harta dan banyaknya anak keturunan. Wanumidduhum fil arzaq wal a'mal. Dan kami mudahkan mereka rizkinya. Kami beri mereka rizki yang melimpah. Dan kami berikan keluasan dalam a'mal pekerjaan. Mudah mereka mencari pekerjaan. Mudah mendapatkan rizki ataupun harta. Liyaktarru, agar supaya mereka terpedaya. Wa yastamirru ala ma yadurruhum, dan agar supaya mereka terus berada di atas perkara yang membahayakan mereka. Wa hadza min kaidillahi lahum, dan ini bagian dari balasan tipu daya Allah untuk mereka. Bagian dari rencana Allah untuk mereka. Wa kaidullahi li a'daihi matinun qawiyyun, dan rencana Allah atau balasan tipu daya Allah terhadap mereka, yakni terhadap musuh-musuhnya, adalah rencana yang matin, yang kokoh, qawiyyun, kuat. Ya bulughu min dararihim wa uqubatihim kullama balagin, yang dampak bahayanya dan siksaannya benar-benar akan sampai kepada mereka. Ya. Yani bahaya dan siksaan yang diancamkan kepada mereka, ya blokulama blak, benar-benar akan sampai kepada mereka. Maka di sini terdapat faedah, ya, pelajaran bahwa ketika seseorang hidupnya selalu senang, ya, selalu bahagia, ya, tidak merasakan sedikit pun kesusahan, kesulitan, ya, dalam keadaan dia jauh dari Allah, ya, kemudian dia menyangka bahwa dia berada di atas kebenaran, ya. Nah, karena yang dikhawatirkan ini adalah istidraj dari Allah Azza wa Jal. Ya. Ketika seseorang jauh dari Allah, terus terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, akan tetapi hidupnya aman-aman saja. Selalu sehat, selalu bahagia, ya, selalu senang, ya. Padahal dia setiap hari terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, jauh dari Allah Azza wa Jal. Maka hati-hati akan adanya istidraj dari Allah Azza wa Jal. Ya. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadis. Orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an ini ya Muhammad, biarkan. Serahkan mereka kepadaku. Serahkan urusan mereka kepadaku. Kamu jangan tersibukkan dengan mereka. Ya. Serahkan urusan mereka kepadaku, kata Allah Azza wa Jal. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikan istidraj kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka, dari arah yang tidak mereka ketahui. Yani Allah akan menggiring mereka ke dalam kebinasaan secara perlahan, berangsur-angsur, ya, sampai mereka benar-benar masuk ke dalam kebinasaan dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Mereka menyangka berada di atas jalan yang benar, ya, karena hidup mereka aman-aman saja, senang dan bahagia saja, ya, padahal mereka mendustakan Al-Qur'an. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa umli lahum, dan aku beri tangguh mereka. Diberi tangguh, dibiarkan. Diberi keluasan harta, rizki, ya, kedudukan, jabatan, dan seterusnya. Bahkan dipanjangkan umurnya. Ya. Wa umli lahum, aku beri tangguh mereka. Setelah itu semua, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab yang pedih kepada mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya kaidi, rencana balasan tipu dayaku itu matin, sangatlah kokoh. Ketika mereka membuat tipu daya dan makar, maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas makar dan tipu daya mereka. Allah balas dengan azab dan siksa yang pedih. Demikian keadaan orang-orang yang mendustakan para rasul, orang yang mendustakan Al-Qur'anul Karim, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Ya. Yani orang-orang kafir. Ya. Allah beri keluasan mereka di dunia ini. Ya. Allah berikan dunia kepada mereka. Terus agar mereka terpedaya dengan dunia tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka. Tapi selesai dari penjelasan ayat yang ke-42 dan 43 serta ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Masih tersisa 7 ayat lagi. Nah, insya Allah 7 ayat yang tersisa dari surat Al-Qalam akan kita baca pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Mudah-mudahan beberapa ayat yang kita baca bisa menjadi pelajaran dan nasihat penting bagi kita dan bisa mendorong kita untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.